Tunggu seperdana ya, lihat seperdana. Orang kan udah nengok dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita Allah memberikan limpahan rahmatnya yang tiada terhingga, khususnya bagi kita semua dan para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang perlu kita kaji saat ini yaitu ayat yang ke-98 dari surah Al-Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'udzu bika rabbi ayyahdurun, artinya saya berlindung pula kepada engkau ya Allah ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Wa'u di sini adalah atop. Atop itu maksudnya menunjukkan punya keterkaitan ayat yang sebelumnya yang bunyinya adalah wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Kalaulah kita membicarakan ayat yang sebelumnya, bagaimana canggihnya bisikan setan baik dari jauh, yang ternyata contohnya ada ketika Nabi Adam di surga setelah pembangkangan iblis. Iblis turun di ke muka bumi ini dan dia mampu berbuat bisik. Ternyata ada juga tafsiran lain di ayat yang ke-98 saat kita kaji ini. Juga kita tidak dari jauh saja bisikan itu, kita berlindung kepada Allah ketika setan itu mendekati. Kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, insya Allah juga didatangi. Perlu kita juga memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa saja setan itu datang dengan melanggar perintah Allah ke dalam surga dengan membisikkan dan memberikan rayuannya kepada Nabi Adam alaihissalam. Bisa juga dengan bisikan yang sangat jauh dapat menjatuhkan Nabi Adam sehingga Nabi Adam keluar dari dalam surga. Na'udzubillah min dalik. Maka sudah ada contoh, sudah ada cerita yang dikisahkan dalam Al-Quran yang sangat jelas. Maka diperintahkan untuk kita yang beriman kepada Allah untuk berhati-hati. Semoga kita dapat bertahan, baik begitu dahsyatnya bisikan setan ataupun dengan rayuan setan datang kepada kita. Mudah-mudahan dengan selalu memohon perlindungan kepada Allah, yang mana Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita dan mengajarkan kita bagaimana cara kita berlindung kepada Allah, yaitu dengan sangat mudahnya berdoalah kepada Allah. Kata Allah dengan membahasakan a'udzubika di pertama, a'udzubika rabbi, rabbi a'udzubika min hamazatis syaitan wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Di sini sudah ada narasumber kita yang tidak asing lagi di studio, yaitu Ustaz Haji Ahmad Perdana dan Ustaz Dr. Haji Zainal Arifin LCMA. Kami persilakan Ustaz Zainal. Iya, terima kasih kepada Ustaz Fajrul Haq. Kehadiran setan itu berbahaya. Maka kalau sebelumnya bisikan setan, di sini kehadirannya. Walaupun kehadiran setan itu tidak dapat kita lihat dengan kasat mata, tetapi kita dapat merasakannya. Jadi jangankan bisikannya, tidak berbisik pun dia kalau sudah dekat dengan kita itu berbahaya. Maka dalam Islam dikatakan jangan dekat, jangan dekat komunitas di mana setan bekerja. Jangan dekati zina. jangan berdua-duaan, karena yang ketiganya adalah setan. Artinya, jangan sampai kita mengundang setan. Karena kalau dia datang, tidak menggoda pun, itu sudah dahsyat. Maka suatu hal yang sangat menarik ketika Al-Quran mengatakan, pesan-pesan larangan itu dikatakan dalam bentuk jangan mendekati. Karena apa? Karena kalau sudah dekat, kita akan mengikuti arus dan putarannya. Dan kita akan payah untuk lepas dari putaran tersebut. Godaan itu sungguh menggiurkan, membius, tetapi akhirnya membinasakan. Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Jenal, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, suatu hal yang mungkin membuat kita sedikit terkejut bahwa di dalam ayat ini Allah mengatakan wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kehadiran syaitan-syaitan itu. Sebelumnya Allah menjelaskan tentang bisikan syaitan. Itu suatu hal yang kita pahami bahwa memang syaitan itu membisikkan. Tetapi kehadiran syaitan itu seperti apa? Apakah syaitan itu bisa hadir dalam bentuk wujud nyata sehingga kemudian akhirnya menggoda kita dalam bentuk godaan yang jauh lebih dahsyat? Maka jawabannya ada di dalam keterangan firman Allah, itu memang ada syayatinul insi wal jinni, ada golongan syaitan yang merupakan yang terdiri dari golongan manusia dan juga golongan yang memang betul-betul dia golongan jin. Jadi syaitan itu ada dua bentuk, ada yang berasal dari golongan jin dan juga ada yang berasal dari golongan manusia. Nah, kita pada saat ini di hari raya Lebaran, di hari raya Idul Fitri, di mana pada hari ini akan nampak kembali kehadiran syaitan-syaitan yang selama di bulan Ramadan bersembunyi. Seperti apa bentuk kehadiran syaitan itu? Ya, kalau di hari raya Idul Fitri ini akan banyak sekali kehadiran syaitan-syaitan baru ya, yang selama ini bersembunyi. Ini saya pakaian baru, mana pakaianmu? Ya, kita berusaha untuk dijebak bahwa memaknai hari raya Idul Fitri ini hanya sekedar berbangga-bangga dengan pakaian. Ya, akan ada yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang terlarang selama bulan Ramadan. Ya, kalau di bulan Ramadan mungkin orang yang melakukan maksiat, prostitusi, judi dan juga tempat-tempat minuman keras itu sedikit bis hilang gitu. Ya, atau mengucilkan diri mereka, menyembunyikan diri mereka. Tetapi ketika Ramadan sudah selesai, maka tempat-tempat itu akan terbuka dengan pintu yang selebar-lebarnya dengan pamflet-pamflet yang ahlan wa sahlan, selamat datang, silakan menikmati surga dunia kembali. Ya. Ini adalah bentuk kehadiran syaitan yang selama ini bersembunyi. Dan ini benar-benar suatu hal yang jauh lebih dahsyat daripada keberadaan bisikan syaitan yang hanya sifatnya untuk menyorong-nyorong saja. Ya. Oleh karena itu, maka waspadai bahwa kita harus memahami benar, setelah kita selesai dari bulan Ramadan ini, itu artinya kita akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Hidup sebenarnya itu adalah hari ini, besok, seterusnya, sampai nanti kita berada di bulan, memasuki bulan Ramadan kembali. Kalau di bulan Ramadan, setiap orang bisa menahan dirinya. Tetapi setelah bulan Ramadan, hampir-hampir dan sebahagian besar orang tidak sanggup lagi menahan dirinya dan menahan emosinya. Kalau di bulan Ramadan, orang sanggup untuk tidak makan dan menjaga makanannya. Makan pun setelah selesai salat tarawih. Kenapa? Nanti kalau aku makan sebelum salat tarawih, nanti akan menjadi berat badan sehingga susah untuk beribadah. Tetapi setelah keluar dari bulan Ramadan, semuanya dihembat, kacang, kue-kue, bolu, ya, bahkan juga ya kalau dulu anak-anak ini disimpan di kantong-kantong, ya, tidak lagi sanggup untuk menahan dan mengontrol diri. Oleh karena itu, hati-hati dengan keberadaan setan, ya, di bulan yang mulia ini, di bulan Idul Fitri ini. Maka oleh karena itu persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Ingat, dahulu syaitan bisa kita lemahkan, maka mulai hari ini, besok dan seterusnya kita juga bisa melemahkan syaitan tersebut. Ya, hal yang sangat membahagiakan kita di ayat yang kita kaji ini adalah Allah selalu memerintahkan kita supaya kita berlindung kepada Allah walaupun sekedar kehadiran syaitan itu, meskipun sebagaimana yang dikatakan tidak mengganggu ataupun tidak menggoda,